Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, pendengar yang berbahagia, Radio Al-Mansurah Purbalingga, hafizakumullah. Malam ini, malam Kamis, malam tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 8 Oktober 2020, alhamdulillah kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa berbuat. Ada banyak hal yang kita cita-citakan. Ada sederet keinginan yang hingga sekarang masih dalam daftar catatan yang inginnya bisa kita wujudkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan untuk kita untuk bertafakur, bertadabbur, paling tidak dari sekian banyak rencana yang ingin kita wujudkan, kita bisa sadar bahwa waktu itu sangat mahal. Kesempatan belum tentu bisa terulang. Minimalnya kita sadar bahwa apa yang kita inginkan ternyata jauh lebih banyak dan melampaui batas waktu yang Allah berikan untuk kita hidup di dunia ini. Itu kalau kita sadari. Kita ingin ini, kita ingin itu. Padahal kita sendiri sadar bahkan yakin mau di usia yang keberapa apa yang kita inginkan dan kita rencanakan itu terwujud. Sehingga kita benar-benar berpacu dengan waktu. Kita memang harus fokus dan sungguh-sungguh menyibukkan diri agar yang rencana itu bukan hanya rencana, tetapi nyata. Bukan hanya keinginan dan keinginan, namun benar-benar ada wujudnya dalam kehidupan. Para pendengar Radio Al-Mansurah Purbalingga yang berbahagia rahimakumullah, kita sering mendengar, bahkan kita sendiri barangkali sering mengucapkan, seperlunya saja, secukupnya. Jangan lebih. Bawalah yang dibolehkan dan yang diperlukan selama perjalanan saja. Tips ini hampir tidak pernah dilupakan pada saat kita akan berpergian. Apa gunanya membawa barang berlebih? Padahal perjalanan hanya sebentar. Untuk apa menyertakan barang yang tidak diperlukan di jalan? Bukankah hanya menambah beban saja? Apalagi nekat membawa barang terlarang. Itu namanya jelas-jelas cari perkara. Jika ada seorang calon penumpang, misalkan, memanggul satu kursi goyang yang terbuat dari bahan kayu dengan alasan bisa dipakai santai di atas kapal selama 2 hari perjalanan. Bagaimana pendapat Anda? Bisa jadi kita anggap dia kurang waras. Buat apa? Buat apa susah payah? Sementara perjalanan hanya 2 hari. Kursi goyang, kayu dibawa dari rumah, diangkat sana, diangkat sini. Perjalanan panjang. Calon penumpang lain, misalkan, secara sengaja membawa setrika listrik. Katanya, untuk menyetrika pakaian selama di kapal. Padahal peraturan kapal tidak boleh menggunakan fasilitas listrik dengan watt besar. Bahkan memang tidak disiapkan untuk itu. Bagaimana menurut Anda? Mungkin kita menilai orang itu kurang genap akalnya. Apalagi terang-terangan calon penumpang membawa senjata api tanpa izin resmi. Ya bukan hanya senjata api yang ditahan. Calon penumpangnya pun ikut ditahan, bahkan diproses panjang. Kita pasti berpikir, orang ini serius ingin menjadi penumpang atau cari masalah? Sekarang bayangkanlah, Anda adalah penumpang. Dunia ini sebagai kapalnya. Nah, hidup di dunia ibarat hidup sehari, 2 hari, atau beberapa hari di atas kapal penumpang. Ada tempat yang hendak dituju. Bukankah surga adalah tujuan kita? Lokasi berangkat, umpama kesempatan yang digunakan untuk menjadi bekal perjalanan. Nah, bekal perjalanan itu kan secukupnya, seperlunya, jangan berlebihan. Usah terlalu banyak, bawalah yang dibolehkan. Bawalah yang diperlukan saja. Sebagaimana di kapal, hidup di dunia secara berlebihan hanya akan menyusahkan. Semakin banyak yang dipunya, semakin banyak yang harus dipikirkan. Jika semua hendak dimiliki, terlalu banyak yang harus dipikirkan. Persis di sebuah kapal, dalam kehidupan dunia banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Ada larangan-larangan untuk memiliki yang harus dipatuhi. Jadilah penumpang yang cerdas. Bukan hanya saat menjadi penumpang kapal. Saat Anda sadar bahwa hidup di dunia ini hanya menumpang lewat, jadilah penumpang yang baik. Para pendengar Radio Al-Mansurah Purbalingga, Hafizahumullah. Di dalam kitabnya Uddatus Sabirin, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan banyak perumpamaan tentang manusia dan kehidupan dunia. Salah satunya diumpamakan dengan sebuah kapal penumpang. Kesibukan manusia dengan kesenangan dunia hingga membuatnya lupa kepada akhirat serta rasa sesalnya, itu seperti rombongan penumpang di sebuah kapal layar. Sehingga sebentar di sebuah pulau, nahkoda mempersilahkan para penumpang untuk turun ke darat. Barangkali ada keperluan yang hendak diselesaikan. Tak lupa nahkoda mengingatkan agar tidak terlambat naik kembali ke kapal. Nahkoda pun menjelaskan bahwa kapal hanya sebentar berlabuh karena akan melanjutkan menuju tempat tujuan. Para penumpang ya berbeda keputusan. Sebagian tetap di atas kapal sebab sadar hanya berlabuh sebentar. Sebagian besar penumpang turun ke darat. Setelah selesai keperluannya, beberapa penumpang segera naik kembali ke kapal. Lokasi masih longgar, tempat pun lapang. Mereka bisa memilih tempat sesukanya. Sejumlah penumpang terbawa suasana pulau yang indah, bunga dan warnanya yang menakjubkan, burung-burung dengan kicauannya yang indah. Mereka juga mengagumi bebatuan yang langka. Namun mereka segera tersadar, jika terlambat pasti ketinggalan kapal. Segera mereka kembali naik, tetapi tempat sudah banyak terisi. Duduklah mereka di tempat yang tersisa, tiada bisa memilih. Penumpang yang tergoda dengan keindahan pulau juga ada. Setiap yang dilihatnya bagus dan aneh di bawahnya. Batu-batu yang langka di bawah. Bunga-bunga yang indah di bawah. Walaupun sempat naik kembali ke kapal, selain tempat yang tersisa sempit, ia harus membawa barang-barang tadi. Batu yang menjadi beban, bunga pun layu dan kering. Tidak ada kesempatan untuk membuangnya. Barulah dia menyesal. Ada juga penumpang yang benar-benar lupa diri. Lupa kalau di pulau itu hanya sebentar. Lupa bahwa pulau tersebut bukan tujuan akhir. Terlalu jauh ia pergi meninggalkan pelabuhan. Suara nahkoda dan awak kapal yang memberitahukan bahwa kapal akan tarik jangkar tidak dapat didengar. Ia tergoda untuk memetik buah, mencium wanginya bunga, dan mengagumi pepohonan-pepohonan yang ada di sana. Itu pun terselip rasa takut jika ada binatang buas muncul. Banyak duri yang menghalangi. Bahkan ada yang tersangkut di baju dan tercucuk di telapak kaki. Apabila ada suara aneh terdengar, ia langsung cemas dan was-was. Nah, penumpang jenis ini, ada yang tersadar, lalu bergegas kembali ke pelabuhan. Namun, kapal telah berangkat. Ia tertinggal. Ia pun mati sengsara di pulau kecil itu. Ada juga penumpang yang akhirnya mati diterkam binatang buas atau digigit ular berbisa. Ada pula yang mati kebingungan tidak tahu arah. Nah, gambaran-gambaran tadi, para pendengar Radio Al-Mansurah Purbalingga, Hafizahumullah, Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi, Uddatus Sabirin, mengatakan inilah yang artinya, inilah perumpamaan manusia di dunia, dengan kesibukannya, yang berorientasi pada kesenangan sesaat. Ia lupa kepada tujuan akhirnya. Ia lupa akibat perbuatannya. Betapa buruknya akal jika tergoda dengan bebatuan atau pepohonan yang pasti akan kering. Hal ini, para pendengar yang berbahagia, apa yang telah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu mari sering-seringlah kita ingat, sering-seringlah kita jadikan sebagai bahan dan materi kita untuk bertafakur, bertadabur, kita hidup di dunia ini untuk apa? Orientasinya dan tujuannya kemana? Bagi mereka yang selalu ingat bahwa di dunia ini dia hanyalah ibarat seorang penumpang yang turun dari satu kapal, singgah sebentar di satu pulau, dan mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan. Itu akan membuatnya menjalani kehidupan dengan tenang, tentram, damai. Bagi dia yang sedikit itu sudah cukup. Untuknya sesuatu yang banyak dan berlebih itu malah menyiksa, membuat dia mudah terluka. Sebagai contoh, sekarang kita memiliki suatu barang yang mahal, katakan sepeda motor atau mobil. Mobil mewah, mobil mahal. Rasa was-was dan cemasnya itu pasti sebanding. Was-was dan cemas dengan mobil yang dia punya itu. Naiknya udah hati-hati banget. Kalau ada orang membuka, menutup pintu mobilnya dengan agak keras, sudah gimana rasanya? Di perempatan lampu merah, kalau lihat anak-anak pang mengemis, takut pagi, cemas, jangan-jangan ada dari mereka yang usil, kemudian mencoret-coret mobil. Masuk kampung, tempat yang sepi, khawatir. Bodi mobilnya akhirnya terkena ranting-ranting dan rumput-rumput yang berduri. Selalu dia jaga ya, dengan kunci sampai berganda. Itu kan salah satu contoh nyata bahwa apa yang kita punya di dunia ini ya ternyata tidak selalu menenteramkan hati. Kalau berlebih, apalagi sampai melampaui batas, apalagi sampai melalaikan dan melupakan kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Para pendengar Radio Al-Mansur Purbalingga yang berbahagia rahimahumullah, di saat-saat pandemi semacam ini, wabah COVID-19, COVID-19, kita mengalami banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidup. Kalau perubahan-perubahan duniawi terkait pekerjaan, makan minum, tidur kita, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan yang diperbolehkan secara agama, ya pasti mengalami banyak perubahan. Tapi hal-hal yang seperti itu tentu sangat ringan. Yang kita takutkan itu adalah perubahan-perubahan dalam ibadah dan dalam beragama kita. Ya, sebagai contoh, majelis-majelis ilmu yang hingga saat ini masih belum bisa kembali seperti sebelum pandemi. Padahal kita sama-sama percaya dan telah yakin bahwa di majelis-majelis ilmu itulah kita menemukan ruh kehidupan. Di majelis-majelis ilmu itulah kita menjumpai solusi-solusi dari problema dan persoalan. Sekarang sudah berbulan-bulan, setengah tahun bahkan. Lebih ya, alhamdulillah. Dari Maret. Sekarang bulan 10, setengah tahun. 3,5 tahun kita di apa namanya terhalang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung. Kalau para ulama mengibaratkan majelis ilmu itu seperti sebuah kolam bagi ikan, dan kita adalah ikannya. Coba bayangkan ulama mengatakan begitu. Kalau seekor ikan diambil dari sebuah kolam, dijauhkan dari sumber air, akhirnya kan mati. Kalau hanya kehilangan nyawa, itu sesuatu yang biasa. Tapi kita, layaknya ikan tadi, akan mati, na'udzubillah, kalau kita betul-betul terhalang dan putus dari majelis-majelis ilmu. Mati, bukan mati, nyawa yang hilang. Bukan mati karena ajal tiba. Mati hati. Hati keras sekali. Karena akibat dari hati yang mati. Itu na'udzubillah. Dampak buruknya, efek negatifnya, itu tidak terkira, tidak terkirakan dan tidak terbayangkan. Hidup ini akan terasa pahit lah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin itu adalah Zat yang Maha Pengasih, juga Maha Penyayang. Walaupun saat-saat ini kita masih belum bisa seperti sedia kala menghadiri dan memakmurkan majelis-majelis ilmu, tapi celah dan pintu-pintu lain untuk belajar agama dan thalabul ilmi itu terbuka, bahkan terbuka selebar-lebarnya. Ya, sebagai salah satu contoh kegiatan kita malam hari ini, live streaming, walaupun jarak jauh, kita semua juga terpisahkan oleh waktu, karena tiap tempat satu dan yang lainnya mungkin tidak bersamaan waktunya. Kita juga terdindingkan oleh jarak yang cukup jauh. Situasi dan kondisi kita juga masing-masing berbeda. Tapi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk tetap menjaga hati supaya tetap bisa hidup. Ketika hati itu sudah tetap bertahan hidup, akan memberikan kehidupan untuk pemiliknya. Tetapi kalau kita menyerah, kemudian beralasan pasrah, ya udah, tidak menempuh apa namanya langkah-langkah untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi sekarang ini, masalah ibadah, ya masalah thalabul ilmi. Kalau kita hanya pasrah dan alasan pasrah kemudian kita menyerah, ya na'udzubillah, kita khawatir hati ini betul-betul akan mati. Na'udzubillah. Maka para pendengar radio Al-Mansurah Purbalingga, hafizakumullah, ya, solusi-solusi untuk tetap ngaji, pilihan-pilihan untuk tetap bisa thalabul ilmi, itu harus kita cari. Kalau tidak bisa secara langsung, di majelis, disatukan oleh lokasi dan waktu yang sama, ya kita bisa dengan cara-cara seperti ini. Atau mungkin, kalau sekedar berkunjung, bersilaturahmi, ya, secara pribadi, atau mungkin dalam skala 1, 2, 3, 4 personal, berkunjung ke rumah saudaranya, saudaranya semanhaj, saudaranya seakidah, berkunjung bersilaturahmi, ya, pemerintah sendiri juga tidak melarang itu, asalkan protokol kesehatan dijalankan. Pemerintah juga tidak kemudian menetapkan itu sebagai sebuah pelanggaran undang-undang dan peraturan. Silakan. Yang satu kota, yang dekat-dekat aja, yang tidak harus berpotensi melanggar aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan. Berkunjung, diskusi. Kalau tidak ya komunikasi menggunakan alat media yang ada, komunikasi dengan ikhwan senior, dengan seorang ustaz, ya, dengan cara yang baik, memilih waktu yang tepat, bahasa yang pas, ya, tidak kemudian cerita panjang lebar, secukupnya. Yang penting kita berusaha bagaimana tetap bisa istiqomah. Para pendengar radio Al-Mansurah Purbalingga rahimahumullah, ada seorang ulama. Seorang ulama ini dikenal dengan nisbatnya, yaitu Al-Imam Al-Barzali rahimahullah. Ada juga yang menyebutnya Al-Birzali. Al-Barzali rahimahullah itu dikenal pada masanya sebagai satu dari tiga serangkai ahli hadis. Al-Huffaz Al-Thalathah, tiga serangkai ahli hadis. Selain Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah dan Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi sendiri adalah muridnya Al-Barzali rahimahullah. Dia guru sekaligus sahabat. Bahkan yang menggerakkan sebagai sebab semangat Al-Imam Al-Zahabi Al-Zahabi untuk belajar ilmu hadis adalah Al-Barzali. Kata Al-Barzali ketika melihat tulisan, bentuk tulisan dari Al-Imam Al-Zahabi, kata Al-Barzali, loh, bentuk tulisanmu ini sangat mirip tulisan ahli-ahli hadis. Ya, mendengar itu Al-Zahabi termotivasi. Jadi kata-kata Al-Barzali itu ibarat benih unggul yang disemaikan di hati Al-Zahabi. Kata-kata tersebut menggugah semangatnya, membangkitkan cita-cita luhurnya. Luar biasa kan? Sepatah dua patah kata itu memang tidak boleh kita remehkan. Satu, dua, tiga kalimat itu ternyata bisa berjuta manfaat. Ya sebaliknya juga, sepatah dua patah kata itu bisa merusak persaudaraan. Satu, dua, tiga kalimat bisa memutus silaturahmi. Mungkin juga sama. Tapi pada waktu itu Al-Zahabi termotivasi dengan kata-kata Al-Barzali, dengan sedikit pujian tadi, bentuk tulisanmu sangat mirip tulisan ahli-ahli hadis. Semangat, masih muda waktu itu Al-Zahabi. Kata Imam Al-Zahabi memuji gurunya Al-Barzali ini, yang artinya kata-kata tersebut mengukirkan kesan mendalam di hatiku. Nah, Al-Barzali sendiri adalah seorang ahli tarikh, pakar sejarah dan ulama hadis, lahir di kota Damaskus pada tahun 665 Hijriah. Nama lengkapnya itu Abu Muhammad Al-Qasim bin Muhammad bin Yusuf. Akar keluarganya secara nasab itu berasal dari negeri-negeri Maghrib, yaitu Afrika bagian utara. Sempat keluarga mereka bermigrasi ke Ishbilia. Ishbilia itu kalau sekarang Sevilla di apa, negara Spanyol. Nah, keluarga tersebut berpindah kemudian ke kota Damaskus. Jadi asal-muasalnya dari Afrika bagian utara. Kemudian pindah ke Sevilla, Spanyol. Dari sana migrasi lagi ke Damaskus. Negeri apa, Suriah kalau sekarang. Negara Suriah. Nah, keluarga Al-Barzali itu memang dikenal sebagai keluarga ilmu. Ada beberapa ulama dari keluarganya yang dipanggil Al-Barzali juga, termasuk kakeknya. Namun semua seakan-akan tertutup oleh Al-Barzali kita yang sedang dibahas ini. Nah, sejak kecil Al-Barzali senang belajar, banyak negeri telah ia kunjungi, bukan untuk melancong atau pelesiran, bukan ya, bukan untuk bermain-main atau berwisata. Al-Barzali mencari dan menghimpun riwayat-riwayat hadis Nabi. Setiap sejarah ditabungkan dalam catatan-catatan. Sampai ke negeri Halab, kota Baklabat, hingga ke Mesir, Mekah, dan Madinah, itu juga tidak dilupakan. Negeri-negeri ilmu lainnya beliau datangi. Ada majelis ilmu dihadiri. Ini yang harus kita belajar, kita tiru, kita teladani. Semangatnya itu luar biasa. Semangat untuk belajar agama, thalabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu. Karya besar Al-Barzali adalah kitab Al-Mu'jam yang terdiri dari 7 jilid. Al-Barzali melukiskan biografi guru-gurunya kurang lebih 3.000-an orang di bidang hadis. Ya, sebuah sumbangan mahal untuk referensi pustaka Islam. Ada satu hal yang perlu kita pelajari dari biografi Al-Barzali rahimahullah. Ada satu hadis yang setiap kali membacanya Al-Barzali itu menangis. Hatinya terketuk, jiwanya tersentuh. Yaitu hadis Ibnu Abbas yang menceritakan seorang sahabat yang meninggal dunia saat dalam keadaan berihram untuk haji. Ya, ada seorang sahabat ketika itu dalam keadaan ihram berangkat haji, meninggal dunia. Sahabat itu ikut rombongan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu jatuh terpelanting dari untanya sendiri. Lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Esok pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan kondisi bertalbiyah. Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Dipuji dan disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya besok pada hari kiamat sahabatnya itu akan dibangkitkan dari kematian, dihidupkan dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk dan seterusnya talbiyah. Nah, hadis itu sering dibaca oleh Al-Barzali. Dan tiap kali membaca, Al-Barzali menangis. Ya, tiap kali membaca hadis itu Al-Barzali menangis. Nah, pada tanggal 3 Zulhijjah tahun 738 Hijriah, pada waktu itu Al-Barzali usianya 73 tahun, Al-Barzali meninggal dunia di sebuah lokasi namanya Perbentengan Khulais, itu arah Mekah dari kota Madinah. Al-Barzali menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, uniknya, Masya Allah, Al-Barzali wafat dalam kondisi sedang berihram untuk menunaikan ibadah haji. Beliau sedang menempuh perjalanan ke Tanah Suci. Ya, semoga Al-Barzali rahimahullah dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah sebagaimana hadis yang selalu membuatnya menangis. Nah, kisah wafatnya Al-Barzali ini kan sangat inspiratif. Menyentil kita, telinga itu rasanya kayak dijewer. Rupanya kita sering lupa, atau mungkin saja tidak pernah terpikir bagaimana cara mati esok lusa. Kita meninggal dunia dalam kondisi seperti apa? Kita mungkin tidak berpikir ke sana. Yang ada di benak kita itu berpikir bagaimana cara bertahan supaya tetap hidup, survive di dunia, hanya sampai di situ. Rame-rame demonstrasi, unjuk rasa, ujung-ujungnya urusan perut. Bagaimana bisa hidup layak, bisa punya ini, punya itu. Materi dan fisik yang dipikirkan. Seakan-akan kiamat nanti kalau nggak punya pekerjaan. Tapi coba berpikir jauh ke depan. Bukan hanya bagaimana kita bisa hidup di dunia dengan baik dan layak. Tapi kita juga harus berpikir akhir kehidupan kita, yaitu kematian itu seperti apa. Bahkan kita harus lebih berpikir jauh ke depan lagi. Karena setelah kematian ada kehidupan. Nah, kematian itu kan sangat menakutkan. Kematian itu memutuskan kesenangan duniawi. Itulah batas yang memisahkan dari kesempatan mengumpulkan bekal perjalanan menuju akhirat. Nah, selain berusaha untuk bisa hidup dengan baik, kita pun harus mempersiapkan diri untuk mati secara baik. Bahkan tidak hanya sampai di situ, berusahalah untuk menjalani kehidupan yang baik setelah kematian nanti. Dalam kitab Sifatul Sofwah, diceritakan tentang Amir bin Abdullah yang sedang terbaring sakit. Letak masjid tidak terlalu jauh dari rumahnya. Azan sholat maghrib terdengar. Amir rahimahullah meminta agar dipapah ke masjid. Anda sedang sakit, keluarganya sudah mengingatkan. Apa jawaban Amir bin Abdullah? Kata beliau, aku mendengar panggilan Allah, lantas tidak memenuhinya. Keluarga pun mengalah dengan menuntun beliau ke masjid, tapi baru satu rakaat sholat menjadi makmum, Amir bin Abdullah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia saat sedang sholat. Itu kan jalan kematian yang indah. Cara kematian yang luar biasa. Selalu ada jalan untuk itu. Peluang menemukan cara kematian yang indah itu selalu terbuka. Kembali kepada kita sendiri sebagai yang berikhtiar. Maukah menempuhnya? Inginkah kita meniti ke sana? Nah, supaya kematian indah dalam ibadah, niat dan tujuan melakukan apapun adalah untuk ibadah. Seperti apa kondisinya dan di mana tempatnya, yang dipikirkan adalah beribadah. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan, niscaya Allah membuka untuknya jalan tersebut. Bukan hanya satu jalan, bahkan banyak jalan kebaikan terbuka untuknya. Ya, kita tentunya mau. Safwan bin Sulaim rahimahullah itu pernah dijenguk teman-temannya ketika terbaring sakit. Beliau terlihat tidak tenang, gelisah, banyak gerak. Safwan bin Sulaim menggeser badan ke kanan dan ke kiri. Terus ada penjenguk bertanya, nampaknya ada satu hal yang Anda inginkan. Safwan berterus terang, benar ada. Lantas anaknya yang menjelaskan, sebenarnya ayahku tidak menginginkan apa-apa. Hanya saja beliau berharap Anda-Anda segera pulang. Bapakku ingin sholat. Setelah tamu-tamu pulang, Safwan pun sholat. Tiba-tiba terdengar teriakan anaknya. Keluarga pun bergegas berkumpul. Rupanya Safwan terjatuh ketika sedang sholat. Mereka menggotongnya. Ternyata Safwan telah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan sholat. Rahimahullah ta'ala. Ini pelajaran penting yang disebut dengan apa? Disebut dengan istiqomah. Ya, bukan hanya sekarang, tapi seterusnya, bukan hanya semangat itu sebelum pandemi, tapi saat-saat pandemi seperti ini, ya kita tetap semangat mencari peluang-peluang, meskipun itu kecil, untuk tetap bisa talabul ilmi, agar bisa terus ngaji melalui banyak cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man huma la yashba'an." Ada dua jenis orang yang tidak pernah merasa puas. Ada dua jenis orang itu tidak pernah merasa puas dengan pencapaian-pencapaiannya. Yang pertama, talibu ilmin. Yang pertama, penuntut ilmu agama. Talabul ilmi. Orang itu enggak pernah puas kalau betul-betul dia serius belajar agama. Benar-benar dia ingin menempuh jalan talabul ilmi, enggak akan pernah ada habisnya. Dia selalu merasa kurang, enggak ada intinya. Yang selalu dipikirkan sama dia itu bagaimana bisa ngaji. Bukan berarti kemudian dia melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai anak, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai saudara, sebagai tetangga. Enggak, semua dilaksanakan apa tugas dan kewajibannya, tapi dalam benaknya itu adalah bagaimana menuntut ilmu, istiqomah, talabul ilmi. Itu yang pertama. Yang kedua, talibu dunia. Yang kedua itu orang yang sudah ambisinya itu duniawi. Gak pernah ada puasnya. Kalau sudah tendensinya itu harta, sebanyak apapun yang dia punya, rasa-rasanya masih sedikit. Pengennya nambah-nambah, numpuk lagi. Satu usaha udah sukses, pengen lagi nambah yang usaha kedua. Dua usaha udah sukses, pengen lagi yang ketiga, sudah punya satu toko, pingin lagi sampai punya 10. Wah, udah main kalkulator berkali-kali lipat. Kalau satu usaha keuntungannya sekian, berarti kalau 10 usaha keuntungannya akan sekian. Bahkan sampai usianya sudah tua sekalipun, sudah dipapah menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Yang dipikirkan adalah peluang-peluang usaha dan bisnis. Ya Allah, udah cukup. Ada yang tendensinya adalah pangkat dan jabatan. Dia gak pernah merasa puas. Kalau bisa naik di atasnya, kalau bisa menjejaki pangkat apa namanya yang lebih, kenapa tidak? Kalau sudah tendensinya seperti itu, tidak lagi berpikir halal haram, tidak lagi mempertimbangkan benar salah. Jangankan apa orang yang tidak dikenal, yang dikenal bahkan sahabat dekat pun disikut, ya, dijatuhkan. Teman dekat, sahabat karib, satu angkatan, satu liting, satu asrama, satu tenda bahkan dulu dalam pendidikan, dalam belajarnya. Tapi karena tendensinya adalah jabatan, wah udah main sikut aja. Itu kan tendensi pangkat duniawi. Gak ada habisnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, ilama kata tulibul ilma, ala minal mahbarati ilal makbarah. Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan sih Anda belajar agama itu? Tholabul ilmi, ngaji, sampai kapan sih? Imam Ahmad mengatakan, ya dari sejak pertama kali saya mengenal tinta, sampai jasad saya nanti dimasukkan ke dalam lubang, dalam tiang lahat. Itu semangatnya siapa? Semangatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Para ulama kita rahimahumullah, mereka sampai pada detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia, itu masih semangat untuk apa, untuk ngaji, untuk belajar agama. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah yang meninggal tahun 182 Hijriah. Bahwa ada salah satu muridnya, yaitu Ibrahim At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, ataituhu a'uduhu fawajatuhu mughman alaih. Saya datang menjenguk Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau ternyata tidak sadarkan diri waktu itu. Pingsan ya, sakit. Falamma afaqa qala li ya Ibrahim ayyuhuma afdhal fi ramjil jimal an yarmiyaha rajulu rajilan aw raqiba. Ketika sadar dari pingsannya, Abu Yusuf bertanya kepada muridnya yang bernama Ibrahim ini, Ibrahim, menurutmu mana yang lebih afdal ketika lempar jumrah? Pada hari-hari Mina lempar jumrah ya, manasik haji. Itu dilakukan dengan berdiri atau menggunakan kendaraan di atas unta misalkan. Fakultu raqiban faqala akhta. Ya saya jawab, ya lebih baik menggunakan kendaraan. Kata Abu Yusuf rahimahullah, salah. Jawabanmu salah. Kultu majian. Terus saya susul. Ya kalau gitu lebih baik dan lebih afdal jalan kaki tanpa menggunakan tunggangan atau kendaraan. Qala akhta. Itu juga salah jawabannya. Kultu kul fiha yardallahu anka, yardallahu anka. Terus saya bilang, terus jawabannya benar seperti apa? Semoga Allah meridhai Anda. Kata Abu Yusuf rahimahullah, amma ma yuqafu indahu lidu'a fal afdal an yarmiyahu rajilan. Wa amma ma kana la yuqafu indahu fal afdal an yarmiyahu rakiba. Ini pendapat beliau rahimahullah. Pendapat beliau, kata Imam Abu Yusuf, harus dirinci. Kalau di titik-titik jumrah yang disyariatkan berdoa di situ, ya yang terbaik dengan jalan kaki, artinya berdiri di atas tanah. Tapi kalau posisi jumrah, ya, yang di situ langsung lewat aja tanpa doa, maka yang afdhal adalah menggunakan kendaraan. Itu jawaban Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah. Thumma qumtu min indihi, fama balagtu baba darihi, hatta sami'tu suraha alaihi, wa idza huwa qad mata rahimahullah. Kata Ibrahim At-Tamimi muridnya, setelah itu saya pun pamitan, tapi belum sampai keluar meninggalkan rumah sudah ada teriakan. Artinya ada suara keras orang berteriak, keluarganya. Ternyata Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah meninggal dunia. Meninggal dunia. Artinya beberapa saat lah dalam hitungan detik atau menit sebelum meninggal dunia, semangatnya untuk mengkaji apa namanya syariat Islam, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi sekali. Itu Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi meninggal tahun 277 Hijriah. Abu Hatim Ar-Razi. Waktu itu menjelang wafat, ya, beberapa saat sebelum wafat. Anaknya yang bercerita untuk kita yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim dalam kitabnya Taqdimatul Jarhi wa Ta'dil. Dalam situasi seperti itu, ya, artinya sakit keras, fasa'altuhu an Uqbah ibn Abdul Ghafir yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu suhbah. Saya bertanya kepada bapakku tentang seorang perawi yang bernama Uqbah bin Abdul Ghafir. Apakah dia seorang sahabat? Bapakku menggeleng kepala, yang artinya bukan sahabat. Falam akna minhu, tapi saya belum puas dengan jawaban bapakku. Fakultu fahinta anni lahu suhbah. Saya ulangi lagi, apakah bapak memahami dengan baik apa yang saya tanyakan? Uqbah bin Abdul Ghafir itu seorang sahabat atau bukan? Kok meriwayatkan dari Nabi? Qala huwa tabi'iyun. Kata ayahnya yaitu Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, dia seorang tabi'in, murid sahabat, bukan sahabat Nabi. Artinya itu di saat-saat apa namanya? Saat-saat yang luar biasa, kondisi yang berat, sakaratul maut yang akan meninggal dunia, masih juga semangat untuk apa mengkaji ilmu syar'i, ilmu agama rahimahullah. Al-Imam At-Tabari Ibnu Jarir rahimahullah itu beberapa saat sebelum meninggal dunia juga seperti itu. Mendapatkan suatu riwayat Al-Imam At-Tabari rahimahullah, saat itu juga langsung meminta tinta dan juga kertas. Nulis. Riwayat itu ditulis oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Faqila lahu afi hadhil hal. Faqala yanbaghi lil insan an la yada'a iktibasal ilmi hatta yamut. Itu beberapa saat sebelum meninggal dunianya masih sempat-sempatnya nulis itu loh. Nulis riwayat. Sampai ada yang bertanya, dalam situasi seperti ini juga masih nulis riwayat. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, iya. Seharusnya seseorang itu ya jangan sampai apa meninggalkan jalur thalabul ilmi sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Rahimahullah taala. Cerita-cerita seperti ini sangat banyak sekali. Nah, namun sebagai cerita penutup adalah tentang seorang guru dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau sebagai bentuk penghormatan, ya, penghormatan kepada guru-gurunya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Muhammad bin Ahmad, ya, Adz-Dzahabi, Syamsuddin, sebagai bentuk hormatnya Al-Imam Adz-Dzahabi kepada guru-gurunya, itu beliau menyusun sebuah kitab yang dijudulkan Mu'jam Asy-Syuyukhil Kabir. Mu'jam Asy-Syuyukh Al-Kabir. Jadi daftar guru-gurunya. Ada sekitar 3000-an biografi ulama yang Al-Imam Adz-Dzahabi pernah belajar kepada mereka. Salah satunya adalah Muhammad bin Abdurrahim bin Muhammad. Muhammad bin Abdurrahim bin Muhammad Al-Allamah Al-Usuli Al-Bari Al-Syeikh Safiyuddin Al-Hindi Syafi'i. Beliau seorang alim ulama yang sangat kokoh dalam ilmu usul. Ya. Gelarnya adalah Syeikh Safiyuddin Al-Hindi. Ya, artinya nasab beliau sampai ke negeri India. Al-Syafi'i, madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 644 Hijriah. Ya. 644 Hijriah. Jadi beliau sangat semangat untuk thalabul ilmi. Ya. Sampai masuk ke berbagai negeri, termasuk juga negeri-negeri Romawi. Ya. Sampai di sana. Ya, beliau belajar dari banyak guru rahimahullahu ta'ala. Beliau kata Imam Adz-Dzahabi, wa kana dha hazzin min salatin wa ta'abbudin. Beliau itu sangat memperhatikan salat dan juga ibadah. Akidahnya pun baik. Kata Imam Muzahabi rahimahullah, meninggal pada tahun 715 Hijriah, sehingga usia ketika meninggal dunia itu kurang lebih 70 tahun lebih beberapa bulan. 70 tahun ya sabiina aman wa asyura. 70 tahun lebih beberapa bulan. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah cerita dari Al-Imam Al-Zahabi bahwa kata beliau rahimahullahu taala sempat sesaat sebelum wafat beliau membacakan riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Al-Zahabi, rawalana inda mautihi ahadith. Kata Imam Al-Zahabi, guru saya ini, yaitu Safiyuddin Al-Hindi, sempat membacakan beberapa hadis untuk kami sesaat sebelum meninggal dunia. Ya, bahkan dalam keterangan yang lain, Al-Zahabi mengatakan, saya membaca dua hadis di hadapan beliau yang saat itu nafasnya sudah kembang kempis. Dua hadis dibaca. Setelah selesai membaca dua hadis itu, Safiyuddin Al-Hindi meninggal dunia. Kata Imam Az-Zahabi, afallahu anhu wa anna amin. Semoga Allah mengampuni beliau dan kita semua. Itulah semangat. Itulah istiqomah. Sebuah karomah besar ketika kita tetap semangat cinta hadis Nabi walau di detik-detik terakhir hidup kita. Nah, ini adalah sebuah nasihat sekaligus juga motivasi untuk kita semua. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk tetap semangat dalam talabur ilmi, ya. Ngaji, ya, bukan hanya saat ini, sebelumnya, tapi yang dulu ya semangat, sekarang pun sama. Dan kita berharap nanti setelah musibah pandemi ini berakhir, semangat itu masih ada dan terjaga, bahkan kalau bisa dilipat gandakan, ya, tidak ada kata terlambat, ya, tidak mengenal tua. Ya. Para ulama kita pun banyak yang di usia tuanya masih tak terus belajar, padahal mereka juga sudah jadi ulama, punya murid-murid yang murid-muridnya pun sudah jadi ulama, tapi tetap mereka belajar. Orang yang sudah merasa tidak perlu lagi belajar, yang sudah merasa pintar, yang sudah mengaku menyelesaikan kitab ini dan kitab itu sampai beberapa kali, saya dulu yang ngajarkan kok, na'udzubillah, itu tandanya dia adalah orang yang jahil. Orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu sadar bahwa dirinya itu bodoh. Orang yang berilmu itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup ya dengan apa yang dia miliki, karena apa yang dia miliki dia sadari itu sangat kurang dan sangat sedikit sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran untuk kita dalam situasi seperti ini, tetap istiqomah dalam ibadah, tetap istiqomah dalam talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang kita, kebaikan apa yang telah kita cita-citakan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.